Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم اما بعد. Kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Muslim, dan pada malam ini kita masuki hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, hadis tentang syafaatul udhma yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang merupakan al-maqamul mahmud, kedudukan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pujian dari seluruh manusia, karena beliau adalah orang yang memberikan syafaat bagi mereka tatkala para nabi, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa, mereka tidak bisa memberikan syafaat tersebut dan mengatakan lastu bidak, aku tidak berhak untuk memberikan syafaat tersebut. Kita baca hadisnya. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala, haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah Fauzan, masmu Abu Bakar ibn Abi Syaibah, ahsanta, Abdullah ibn Muhammad ibn Ibrahim, wa Muhammad ibn Abdullah ibn Umayyah. Syekh atau syekhnya Imam Muslim dalam hadis ini ada dua, Abu Bakar ibn Abi Syaibah dan Muhammad ibn Abdullah ibn Numair. Wattafaqa fi siyaqil hadis, dan kedua guru yang Muslim meriwayatkan hadis ini dengan riwayat yang sama. Illa ma yazid ahaduma min al-harfi ba'da al-harf, kecuali ada beberapa perbedaan huruf dalam lafaz hadis tersebut. Qala, keduanya yaitu Abu Bakar ibn Abi Syaibah Muhammad Nabil ibn Umair mengatakan, haddatsana Muhammad ibn Bishr. Qala haddatsana Abu Hayyan. Abu Hayyan disebutkan namanya oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, Yahya bin Sa'id ibn Hayyan. An Abi Zur'ah, ma'ruf di kunyatih, dan namanya dikenal haram, waqil Amr, waqil Abdullah atau Ubaidullah dan Abdurrahman, madkur fi syarah al-Imam An-Nawawi. An-Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, qala utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman bilahm farufya ilai dira wa kanat tu'jibuh fanahasa minha nahsah faqam ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala dia mengatakan, pada suatu hari Nabi SAW dihidangkan kepada beliau lahm, daging, dan yang dihidangkan untuk beliau adalah ad-dira, bagian paha dari daging tersebut. Wa kana tu'jibuh, dan beliau senang dengan dira. Fanahasa minha nahsah, maka Nabi SAW memakan dari daging tersebut. Kalau nahsah, menggigit dengan giginya, dipegang langsung digigit dengan giginya. Faqal, dan pada saat itu beliau mengatakan ana sayyidun nas yaumil qiyamah. Aku adalah sayyidnya, pemimpinnya manusia kelak pada hari kiamat. Kemudian beliau berkata, wa hal tadruna bimadak? Tahukah kalian kenapa hal itu terjadi? Maksudnya Nabi SAW menjadi sayyidun nas, pemimpin seluruh manusia kelak pada kiamat. Kemudian disebutkan yajma'ullahu yawmal qiyamah al-awwalina wal-akhirin fi sa'idin wahid fayusmi'uhumud da'i wa yanfaduhumul basar wa tadnu syamsu fayablughun nas minal ghammi wal karbi ma la yutiqun wa ma la yahtahmilun. Kata Nabi SAW, kelak pada kiamat Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh manusia dari generasi pertama sampai generasi terakhir, dari mulai Adam sampai manusia yang terakhir yang ada di muka bumi ini, fi sa'idin wahid, Allah kumpulkan di satu tempat, itu di mahsyar. Dan ketika di tempat tersebut, fayusmi'uhumud da'i, kalau ada yang menyeru, maka semua orang yang ada di mahsyar tersebut mendengarnya, mendengar seruan tersebut. Wa yanfaduhumul basar, dan ketika ada suara yang terlihat, maka terlihat oleh mereka seluruhnya. Dan pada saat itu matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia pas itu ditimpa dengan gham dan karb, kesulitan yang luar biasa, malayutiqun, yang mereka tidak mampu untuk menghadapinya. Walayah tamilun. Dan sudah kita lalui bahwasanya pada saat itu manusia mengeluarkan keringat sesuai dengan amalan mereka. Ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai bahu atau telinga, ada yang tenggelam dengan keringatnya sesuai dengan amal mereka ketika di dunia. Fayaqulu ba'dun nas li ba'd, maka ketika mereka menghadapi kesulitan yang sangat luar biasa, sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lainnya, ala tarawna ma antum fi, tidakkah kalian lihat bagaimana keadaan kalian sekarang dari kesulitan yang kalian hadapi. Ala taruna ma qad balagakum, tidakkan kalian lihat sampai di mana kesulitan kita hadapi ini. Mereka sudah tidak mampu lagi untuk menghadapinya. Ala tanzuruna man yashfa'u lakum ila rabbikum, tidakkah kalian mencari orang yang bisa memberikan syafaat untuk kalian kepada Rabb kalian? Itu memintakan syafaat untuk mereka agar Allah Subhanahu wa taala segera menghukumi dan mengadili di antara mereka sehingga mereka keluar dari kesulitan al-hasyar tersebut. Fayaqulu ba'dun nasi ba'd, maka sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lainnya, itu Adam, datangi oleh kalian Adam. Fayatuna Adam, maka mereka pun mendatangi Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Fayaqulun, kemudian mereka berkata kepada Nabi Adam, ya Adam, anta abul bashar, khalaqakallahu biyadih, wa nafakha fika min ruhi, wa amara al-malaikata fasajadulak, ishfalana ila rabbik, ala tara ila ma nahnu fi, ala tara ila ma qad balagana. Mereka berkata kepada Nabi Adam, wahai Adam, engkau adalah abul bashar, bapak seluruh manusia. Karena semua manusia dari keturunan Adam. Allah Subhanahu wa taala menciptakanmu dengan tangannya dan meniupkan padamu ruh. Ketika awal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah meniupkan padamu ruhnya. Ruh dari ruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepadamu. Maka mintakanlah syafaat untuk kami kepada Rabbmu. Tidakkah kau lihat bagaimana keadaan kami dan bagaimana kesulitan kami hadapi. Fayaqulu Adam, maka Nabi Adam ketika diminta syafaatnya beliau mengatakan, inna rabbi ghadiba al-yawma ghadaba lam yaghdab qablahu mithlah wa lan yaghdaba ba'dahu mithlah wa innahu nahani 'ani syajara fa'asaituh. Nafsi nafsi idhabu ila ghairi idhabu ila nuh. Nabi Adam berkata ketika diminta syafaatnya oleh manusia, sesungguhnya Rabbku, itu Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini telah murka dengan kemurkaan yang tidak pernah murka sepertinya atau semisalnya, dan tidak akan pernah murka setelahnya dengan kemurkaan yang semisalnya. Dan sungguh dia telah melarangku dari asyajarah. Ketika di surga, Allah melarang Nabi Adam dan istrinya untuk mendekati dan memakan dari suatu pohon. Tetapi dikarenakan terkena bujukan iblis alilanatullah, Nabi Adam tergelincir dalam masalah tersebut sehingga beliau makan dari pohon yang Allah subhanahu wa ta'ala telah melarangnya. Sehingga Nabi Adam alaihissalam beserta Hawa istrinya diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikeluarkan dari surga dan ditempatkan di dunia ini. Sungguh Allah telah melarangku dari sebuah pohon, kemudian aku maksiatinya. Nafsi nafsi, masing-masing, masing-masing. Itu diriku, diriku. Idhabu ila ghairi, pergilah kalian kepada selainku. Pergilah kalian kepada Nuh. Fayatuna Nuhan, maka manusia mendatangi Nabi Nuh. Fayaqulun, dan mereka berkata, ya Nuh, anta awwalu rusul ila al-ard, engkau adalah rasul pertama yang Allah utus ke penduduk bumi, kepada manusia. Wasammaka Allahu adan syakura, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menamakanmu dengan adan syakura. Innahu kana adan syakura. Taib durriya taman hamalna ma'anu. Innahu kana adan syakura. Allah menamakan engkau sebagai hamba yang bersyukur. Isba' lana ila rabbik, maka mohonkanlah syafaat bagi kami kepada Rabbmu. Ala tara ma nahnu fihi, ala tara ma qad balagana. Tidakkah engkau melihat bagaimana keadaan kami dan bagaimana kesulitan kami hadapi. Fayaqulu lahum, maka Nabi Nuh ketika dimintai syafaatnya oleh mereka, beliau berkata kepada mereka, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah wa lan yaghdaba ba'dahu mithlah wa inna qad kanat li da'watun da'utu biha ala qawmi. Nafsi nafsi idhabu ila Ibrahim. Kata Nabi Nuh alaihissalam, sungguhnya Rabbku pada hari telah murka dengan kemurkaan yang tidak pernah murka sebelumnya dan tidak akan pernah murka setelahnya yang semisalnya. Dan sungguh ketika dunia aku telah berdoa atau aku memiliki doa yang mustajabah, dan aku berdoa dengannya terhadap umatku. Itu mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah membinasakan kaumnya. Rabbi la tadal al-ardi minal kafirina dayyara. Memohon kepada Allah agar Allah memusnahkan mereka, orang-orang yang mengkufuri dakwah beliau. Dan Allah kabulkan doa tersebut. Nafsi, nafsi. Kata Nabi Nuh, masing-masing, masing-masing. Idhabu ila Ibrahim, pergilah kalian kepada Ibrahim. Maka fayatuna Ibrahim, mereka pun datang kepada Nabi Ibrahim. Fayaqulun, dan berkata, anta Nabiullah wa khaliluh, wa khaliluhum min ahli al-ard, isba' lana ila rabbik, ala tara ma, ala tara ila ma nahnu fi, ala tara ila ma qad balagana. Wahai Ibrahim, kau adalah Nabi Allah subhanahu wa ta'ala dan kekasihnya dari penduduk muka bumi. Itu khalilnya. Mohonkanlah syafaat bagi kami kepada Rabbmu. Tidakkah kau melihat bagaimana keadaan kami dan bagaimana kesulitan yang kami hadapi? Fayaqulahum Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim berkata seperti perkataan Nabi Adam dan Nabi Nuh sebelumnya. Inna Rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaba lam yaghdab qablahu mithlah wa lan ataw la yaghdabu ba'dahu mithlah. Wa dzakara kadibatih. Dan beliau menyebutkan tiga perkataan yang tidak sesuai yang pernah beliau katakan. Itu perkataan inni saqim, dan perkataan bal fa'alahu kabirum hada, dan perkataan hadihi ukhti. Salah satu kadimat dikatakan yang dikatakan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang intinya sebetulnya tauriah yang beliau lakukan. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan nafsi-nafsi, masing-masing, idhabu ila ghairi, pergilah kepada selainku. Idhabu ila Musa, pergilah kepada Nabi Musa. Fayatuna Musa alaihissalatu wassalam, maka mereka itu mendatangi Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Fayaqulu, dan mereka berkata, ya Musa, anta Rasulullah, faddalakallahu birisalati wa bitaklimi ala nas, ishfa' lana ila rabbik. Ala tara ila man nahnu fi? Ala tara maqad balagana? Wahai Musa, engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan keutamaan kepadamu dengan risalahnya, dengan dijadikan engkau sebagai rasulnya, wa bitaklimi, dan Allah berbicara langsung kepadamu. Fadlakallahu 'alan nas. Allah beri keutamaan di atas manusia dengan risalah dan taklimnya. Maka berikan syafaat untuk kami kepada Rabbmu. Tidak engkau lihat bagaimana keadaan kami dan bagaimana kesulitan yang kami hadapi. Fayaqulahu Musa. Maka Nabi Musa berkata, inna Rabbi qad ghadiba al-yawm ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah wa lan yaghdaba ba'dahu mithlah. Menjawab dengan jawaban yang sama seperti nabi-nabi sebelumnya. Wa inni qad qatatu nafsan lam umar biqatliha, dan dahulu ketika di dunia aku telah membunuh seseorang yang aku belum diperintah untuk membunuhnya. Membunuh seseorang dari Kibti, dari kaumnya Fir'aun. Nafsi-nafsi. Dan beliau berkata, nafsi-nafsi, masing-masing. Tidak bisa memberikan syafaat untuk mereka. Idhabu ila Isa. Kemudian kata Musa, pergi kali kepada Isa. Fayatuna Isa, maka mereka mendatangi Isa. Fayaqulun, dan berkata, ya Isa, anta Rasulullah. Wa kallamta an-nasa fil mahdi. Wa kalimatan minhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Fashfa' lana ila rabbik ala tara man nahnu fi. Ala tara ma qad balaghana. Wa Isa, engkau adalah utusan Allah. Engkau bisa berbicara kepada manusia pada saat engkau masih di Mahdi, di pangkuan ibumu. Masih dalam keadaan bayi baru dilahirkan. Dan kisahnya bisa dibaca di surah Maryam. Wa kalimatan minhu alqa ila Maryam, dan engkau adalah kalimat yang Allah lantarkan kepada Maryam. Seperti disebutkan kemarin, Nabi Isa diciptakan oleh Allah Subhanahu dengan kalimat kun fayakun. Diciptakan di seorang ibu tanpa ayah. Wa ruhumin, dan ditiupkan kepadamu dari ruh Allah Subhanahu wa taala, dari ruh-ruh yang Allah ciptakan. Sekali lagi, Isa laisa bikun, walakin bikun kana. Isa itu bukan kun, karena kun itu adalah kalimatullah, sifat min sifatillah azza wa jalla. Tetapi Isa itu kainun bikun, tercipta dengan kalimat kun. Jadi Isa itu ciptaan, makhluk, seperti makhluk yang lainnya. Hanya saya bedanya kalau yang lainnya diciptakan dari seorang ayah dan ibu, kalau Nabi Isa dari ibu tanpa ayah. Dan ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka mintakanlah syafaat untuk kami wahai Isa kepada Rabbmu. Tidakkah kau lihat bagaimana keadaan kami dan bagaimana kesulitan kami hadapi? Fayaqulahum Isa, maka Nabi Isa pun menjawab dengan jawaban yang sama. Inna Rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah wa lan yaghdaba ba'dahu mithlah. Walam yadkur lahu dhanba. Jawaban yang sama. Hanya saya Nabi Isa tidak menyebutkan kesalahan yang beliau lakukan. Nafsi-nafsi. Beliau mengatakan nafsi-nafsi. Masing-masing. Idhabu ila ghairi. Idhabu ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pergilah kepada selainku. Pergilah kalian kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayatuni. Maka manusia pun mendatangiku. Fayaqulun ya Muhammad anta Rasulullah wa khatamul anbiya wa ghafarallahu laka ma taqaddam min dambik wa ma ta'akhar ishfa lana ila rabbik ala tara ma nahnu fi ala tara ma qad balagana. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan akan datang. Ishfa lana ila rabbik, mohonkanlah syafaat untuk kami pada Rabbmu. Tidakkah engkau melihat bagaimana keadaan kami dan bagaimana kesulitan yang telah kami hadapi. Fa'antaliqu fa'ati tahtal arsh fa'aqaw sajidan li Rabbi. Maka Nabi Al-Islam ketika diminta syafaatnya, beliau mengatakan analaha, analaha. Aku yang akan berikan syafaat untuk kalian. Kalau kata Nabi Salam, fa'antaliqu, maka aku pergi fa'ati tahtal arsh dan datangi tahtal arsh, tempat di bawah arsh, fa'aqaw sajidan li Rabbi. Maka aku sujud kepada Rabbku. Thumma yaftahu Allahu alayya wa ilhumuni min mahamidih wa husni thana alih syai'an lam yaftahu li ahadin qabli. Maka pada saat itu ketika sujud, Allah subhanahu wa ta'ala membukakan untukku dan berikan ilham kepadaku dengan pujian-pujiannya, dengan sesuatu yang tidak pernah dibelikan kepada seorang pun sebelumku. Thumma yuqal, maka Nabi ketika sujud dan memuji Allah subhanahu wa dengan pujian-pujian yang Allah ilhamkan kepada beliau, dikatakan kepada Nabi ya Muhammad, adkhil jannah min ummatik man la hisaba alaih min babil ayman min abwabil jannah wa hum syuraka'un nas fi ma siwa dhalika min abwab walladhi nafsu Muhammadin biyadih innama baina misra'ain min masari'il jannah lakama baina Makkah wa Hajar aw kama baina Makkah wa Busra. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika aku sujud kepada Allah subhanahu dan muji dengan pujian yang Allah ilham kepadaku, dikatakan kepadaku, wahai Muhammad, masukkan dalam surga dari umatmu orang yang tidak ada hisab atasnya. Min babil aiman. Dari pintu sebelah kanan. Min abil jannah. Dari pintu-pintu surga. Sekali lagi. Orang-orang yang tidak dihisab dan tidak diadab. Orang-orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang disebutkan dalam kisah Ukash bin Mihsan. Dan mereka adalah alladzina yastarqun wala yaktawun wala tatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang memiliki tauhid yang sempurna sehingga mereka la yastarqun, tidak meminta untuk diruqyah, wala yaktawun, dan tidak berobat dengan cara kai, wala tatayyarun, dan tidak pernah terjatuh pada tatayyur, merasa sial dengan apa yang mereka lihat atau mereka dengar atau mereka ketahui. Wala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Dan sebutkan nama tersebut Nabi sab'una alfan, 70 ribu orang dari umat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang lain makuli wahidin sab'una alfan min babil aiman min abwabil jannah. Karena 70 ribu tersebut atau orang-orang yang masuk surga dari umat Nabi SAW yang tidak dihisab, tidak ada hisab atasnya, masuk dari pintu sebelah kanan, dari pintu-pintu surga. Wa hum syuraka'un nas fi ma siwa dhalika min abwab. Sehingga mereka pun bisa masuk dari pintu-pintu yang lainnya bersama ahli jannah yang lain. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih innama bainal misra'in masrul jannah laka ma baina Makkah wa Hajar. Demi jiwa, demi zat yang jiwa Muhammad dari tangannya, demi Allah, sungguh di antara dua palang pintu surga itu jaraknya seperti jarak antara Mekah dengan Hajar. Hajar nama negeri di negeri Bahrain. Au kama baina Makkah wa Busra, atau antara negeri Makkah dengan Busra. Kalau negeri Busra di Syam. Ini hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Setelahnya sama hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an, setelah itu baru beliau menyebutkan hadis Hudzaifah Ibn Yaman radhiyallahu taala anhu dan juga hadis Abi Hurairah. Muhammad indak. Siapa nabi yang disebutkan dalam hadis ini dan dikatakan kepadanya wa kallamaka Allah, disebut dengan kalimullah atau kalimurrahman, Allah berbicara langsung kepada beliau. Nabi siapa itu? Ahsanta, Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kalau disebut dalam hadis ini dan dikatakan kepada beliau abdan syakura, hamba yang bersyukur, siapa nabi tersebut? Adin, Nabi Nuh. Ahsanta, anta awal rusul ila ahl ard, kata manusia kepada Nabi Nuh, engkau adalah awal rasul yang Allah utus kepada penduduk bumi. Wa sammaka abdan syakura, dan Allah menamakanmu abdan syakura, hamba yang bersyukur. Abdurrahman, siapa nabi yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala khalaqaka biyadih wa amara malaikata bisujud, Nabi Adam alaihi salatu wasalam. Hasan, Ubaidur Rahman, indak Ubaidur Rahman, siapa nabi yang dikatakan wa kallamtan nasa fil mahdi, Nabi Isa alaihi wasallam, engkau berbicara kepada manusia tatkala masih di pangkuan ibumu, masih bayi. Baik. Ubaidullah, siapa yang dikatakan kepadanya anta akhirul rusul, khatamul anbiya, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, anta Rasulullah wa khatamul anbiya. Habib, duduk yang baik. Siapa nabi yang paling afdal dan nabi katakan sayyidun nas yaumul qiyamah? Nabi siapa yang paling afdal, yang paling mulia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidun nas yaum al-qiyamah. Nah, bagian awal syarat udhma kisahnya, tapi bagian akhir itu syafaat amah, syafaat di ahli tauhid, alladzi aradallahu azza wa jalla an yudkhilahu an-nar qabla dukhul jannah. Jadi bagian awalnya sifat udma, dan itu hanya untuk Rasulullah SAW. Dan bagian akhir seperti hadis yang kita lihat, al-anbiya yashba'un wal-malikata yashba'un wa-salihun atau al-mu'min salihun yashba'un. Jadi bagian awal sifat udma, sifat udma itu khusus untuk Nabi, yaitu agar Allah segera melakukan faslul qada, itu menghukumi di antara manusia di mahsyar. Kalau kejadian di akhir hadis ini, itu ketika manusia itu di antara kaum mukminin yang dimasukkan dalam neraka, Allah menghendaki mereka untuk dikeluarkan melalui syafaat Nabi Muhammad alaihissalam, dan mengeluarkan ahlu tauhid dari nar itu bukan syafaat khusus untuk Nabi SAW, berlaku untuk yang lain, dengan untuk para nabi, malaikat, dan juga bahkan as-salihun dari umatnya. Kita cukupkan. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mm-hmm.